Air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terpencil ku peluk erat bayangmu. jauh.